السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين yang saya hormati. Kita lanjutkan ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, bahwa sudah lewat ucapan Syekh rahimahullah itu beredar pada dua perkara. Yang pertama, man taghallabal kuffara ala baladihi wanqada lahum wa wafaqahum alamahum alaihi min ajli an ya'ish aw yanala min madha'ifihim. Poin pertama, bahwa seseorang yang orang-orang kafir telah menguasai negerinya, kemudian orang ini ikut bersama orang-orang kafir tersebut, mendukung mereka, mencocoki mereka, bahkan membantu mereka dalam mengalahkan muslimin. Min ajli an ya'ish aw an yanala min wadha'ifihim, hanya karena ingin mendapatkan kehidupan, ingin mendapatkan jabatan atau ingin mendapatkan bantuan-bantuan. Yani min ajl tam'id dunya, karena keinginan dunia. Sedangkan yang kedua, orang yang sudah di negeri muslimin tetapi memasukkan orang-orang kafir dari luar untuk mengalahkan muslimin. Yang tadi sudah di dalam satu negara yang dikuasai kufar, kemudian karena penguasanya kufar, dia ikut membenarkan kekafiran, ikut mengucapkan ucapan-ucapan kufur, bahkan ikut menuruti apa yang mereka maukan dari agama. Sedangkan yang kedua, dia sudah tengah-tengah muslimin, bersama muslimin, dengan pemerintah muslimin, tetapi dia menyebabkan masuknya orang-orang kafir mengalahkan muslimin. Liyahtalluha, untuk menjajahnya atau untuk menguasainya. Wa a'anahum, dan menolong mereka dengan memberikan kendaraan-kendaraannya, Aw ala sayyaratihi, membawakan mobil-mobilnya atau mempersiapkan persiapan-persiapannya, atau memberikan jalan untuk masuk ke negeri muslimin sebagai dallahum ala tariq, sebagai penunjuk jalannya. Wa atahumul asrar, dan memberikan rahasia-rahasia. Keduanya adalah perbuatan-perbuatan kufur. Qanifidina azakumullah. Kata beliau, dua perkara ini. Hatani al-mas'alatan hasalata fi waqti syekh al-mu'allif. Dua perkara ini disinggung oleh beliau karena dua perkara ini terjadi di zaman beliau. Di negeri beliau. Di Dir'iyah. Di jazirah. Fa'inna min ahli jazirah man wafaq al-muhtallin. Ternyata waktu itu ketika Inggris menyerang, di kalangan mereka ada yang mendukung Inggris, mendukung orang-orang kafir, ata'ahum wa wafaqahum, mencocoki mereka, mendukung mereka untuk memerangi muslimin. Wa minhum man fa'ala ashadda min dhalik. Bahkan ada yang lebih jahat dari itu. Memberikan jalan kepada orang-orang kafir tersebut agar bisa masuk ke Dir'iyah untuk membantai muslimin. Ahlus sunnah, khususnya pengikut syekh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman, alu syekh, dan kejadian itu di masa Syekh Abdul Rahman. Dan termasuk beliau yang terbunuh, ditembak oleh Inggris di perkuburan. Qanibina azakumullah, ja'a bihim wa hamalahum wa naqalahum wa dallahum ala turuqi wa atahum asrar muslimin. Orang-orang ini yang mengaku muslimin, ternyata mendatangkan orang-orang kafir ini, mendukung mereka, membantu mereka, menjadi petunjuk jalan mereka, dan memberikan rahasia-rahasia mereka. Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Fahumma tamakkanu minad dir'iyah bisabab dha'fil muslimin. Maka mereka bukan berhasil menduduki dir'iyah karena kelemahan muslimin, bukan. Tetapi karena pengkhianatan sebagian kaum muslimin. Min ahliha, dari penduduknya. Aw inhizami minhum, atau kekalahan dari mereka. Walakinnahum taghallabu 'alaiha bihadainil amrayn. Tetapi mereka berhasil mengalahkan muslimin karena dua perkara tadi. Janji Allah tetap. Tidak berubah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atas kami untuk memenangkan orang-orang yang beriman. Itu janji Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan memenangkan kalian. Itu janji Allah yang enggak akan berubah. Tapi kenapa kok mereka kalah? Karena sebagian penduduknya, bahkan banyak dari penduduknya, yang justru mendukung orang-orang kafir tadi. Tidak membela agama Allah, tapi membela orang-orang kafir. Tidak tansurullah. Allah akan beri syarat pada janjinya. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Tapi kalau kalian menolong orang-orang kafir, bagaimana mungkin Allah akan memenangkan kalian? Taghallabu bihadainil amrayn. Kalah muslimin, menang kufar karena dua perkara. Apa tadi yang pertama? Orang-orang di negeri muslimin memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk masuk. Memberikan kemudahan, memberikan dukungan, memberikan berbagai macam fasilitas, bahkan memberikan rahasia-rahasianya. Yang kedua, ketika sudah dikuasai kufar, mereka menjilat pada orang kafir. Memberikan apa yang mereka mau. Yang penting mereka aman, dapat keuntungan, dapat tanah, dapat ini dan dapat itu. Bahkan dapat jabatan, walaupun cuma boneka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, al-amrain anna ba'dan nas in khadalu wa tarakuhum wa lam yuqawimuhum. Yang pertama, karena beberapa manusia atau sebagian manusia justru membiarkan orang-orang kafir tadi mengalahkan muslimin. Bahkan khadalu. Khadalu artinya tidak mau menolong muslimin. Ini musuh sedang memerangi muslimin, tiba-tiba dia membela musuh. Ini saudara kita kok. Ini kan sama-sama beragama. Dia juga agama Nabi, kita juga agama Nabi. Mereka Nabi Isa, kita Nabi Muhammad SAW, sama-sama. Padahal muslimin sedang diperangi oleh Nasrani ini. Atau Yahudi, atau musyrikin, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah monumen-monumen, berbagai macam apa yang mereka pahat, apa yang mereka bikin. Ini sebab yang pertama. Walam yabqa illa ahla sidq. Maka yang tersisa, yang tetap istiqomah, yang tersisa, yang tidak terbawa dengan mereka, hanya orang-orang yang jujur imannya. Adapun orang-orang yang setengah-setengah, atau yang tidak jujur imannya, tenggelam bersama mereka. Mendukung kufar. Yang penting, harta saya selamat, rumah saya selamat, istri saya selamat, anak saya selamat, selesai. Tanian yang kedua, annal ba'dal akhar naqaluhum. Golongan kedua, justru menyebabkan datangnya kufar. Wa adkhaluhum diyarul muslimin. Dan memasukkan mereka ke negeri muslimin. Wa hakadzal fitan idza ja'at qalla man yanju minha. Demikianlah ketika datang fitnah-fitnah, sedikit sekali orang yang selamat. Padahal fitnah-fitnah pasti akan datang. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Akan diuji, diuji, diuji, diuji. Diuji dengan ujian yang ringan. Semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Sampai pada fitan azimah, yaitu fitnah serangan kufar mulai. Yatasaqqatun, berguguran. Ada yang mengatakan, inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Kami gak bisa berangkat, kami gak bisa bantu kalian. Pergi kalian sendiri. Lari. Yang satu lagi menyatakan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami bisa perang, kami juga akan ikut. Tapi kami gak bisa. Maaf. Pergi lagi, satu lagi. Ini khunilun a'azakullah, itu saja sudah jelek. Dosa besar. Siapa yang yatawalla yaumaz zahf? Siapa yang lari dari perang ketika sudah wajib ain? Hukumnya sangat berat. Qanibilin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan neraka jahannam. Orang yang lari dari perang. Bukan mutaharrifan liqitalin. Wala mutahayyizan ila fi'ah. Faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahum jahannam. Siapa yang lari dari perang? Bukan karena siasat perang. Bukan karena pindah dari pasukan ke pasukan lain. Bukan. Tapi betul-betul lari dari perang. Faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahum jahannam. Mereka kembali kepada kemurkaan Allah dan tempat mereka neraka jahannam. Ini baru lari dari perang ketika sudah wajib ain. Apalagi kalau dia ternyata mendukung kufar, kalian memerangi mereka. Lewat sini. Dari sana. Dari sini. Kok ada orang yang seperti itu? Ada. Karena sekian sebab. Sebab pertama, tam'un fid dunya, tamak terhadap dunia. Yang kedua, hubur ri'asah, karena pengin dijadikan pemimpin oleh si kufar tadi sebagai boneka. Dan yang sering terjadi sepanjang sejarah adalah orang-orang yang mengaku muslimin dari kalangan Syiah Rafidhah sering berkhianat, memasukkan pasukan Tartar Syiah, yang memasukkan pasukan Hulaku Syiah, yang memasukkan na'udzubillah orang-orang kafir dalam perang salib, berkhianat memasukkan mereka juga orang-orang Syiah Rafidhah. Mengapa? Kepentingan politik. Kalau Sunni terbantai habis, Syiah akan berjaya. Kalau Ahlus Sunnah sudah dibantai oleh kufar, sisanya kami. Sebagaimana tadi yang disebutkan, Nasirul Syirk, namanya siapa? Nasirul Din, padahal sama sekali tidak membela din, tapi membela kesyirikan. Sehingga dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, Nasirul Syirk, pembela kesyirikan. Setelah berhasil masukkan pasukan Tartar, dan dia diangkat sebagai wazir, sebagai pimpinan, sebagai perdana menteri, setelah itu, dia bunuh penguasa Tartar untuk dia yang memimpin. Dan setelah itu, membantai muslimin, ahli sunnah, membantai muslimin dari semua madhab, kecuali madhabnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Qulibna a'azakumullah. Ini orang sama sekali tidak memiliki wala kepada Islam dan muslimin. Enggak punya kecintaan kepada muslimin dan enggak punya kebencian pada kufar. Kembali kepada kitab. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan dalam kitab kita ini memang demikianlah fitnah. Kalau sudah datang, banyak yang kalah, banyak yang berguguran. Ketika belum datang fitnah, Masya Allah, semuanya menyatakan dengan tegas, tauhid, sunnah, kembali kepada pemahaman yang hak. Kita pakai dalil Quran was sunnah, kita harus. Ketika terancam dengan serangan musyrikin, tidak tersisa kecuali sepersekiannya. Sebagian besarnya, iya memang kita harus toleran, tapi kebablasan. Mengatakan bahwa agama Nasrani benar, agama Yahudi benar. Loh, kamu ngomong apa? Ini masanya lain. Bukan seperti zaman dulu ketika kita daurah-daurah. Ini lain. Astagfirullah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah kekuatan untuk thabat ala tauhid wa sunnah apapun yang terjadi di hadapan kita. Wallahu ta'ala alam. Yang namanya ujian akan terus berdatangan. Lebih berat. Dan Allah SWT menyatakan, setelah Allah katakan tadi bahwa mereka tidak akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji, Allah katakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, dan Allah pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang main-main. Siapa yang serius dan siapa yang setengah-setengah. Akan terlihat ketika datangnya ujian-ujian. Qalla man yaslam minha. Sedikit yang selamat. Walam yathbut illa ahlul iman as-sidq. Tidak tersisa kecuali orang yang benar-benar beriman secara jujur dari hatinya. Alama asabahum minal qarh wal qatl, walaupun menimpa mereka luka-luka ataupun kematian. Lakinnahum rahimahumullah. Tapi mereka, semoga Allah merahmati mereka, sabaru, mereka sabar hatta qayyadallahu lahum man qama bil amr ba'da nakbah. Mereka sabar. Sebagian mereka dicambuk, sebagian mereka ditangkap, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka disiksa. Sabar, tetap menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap menyatakan bahwa agama Allah, agama Islam adalah yang hak. Sampai kemudian Allah bangkitkan seorang yang bisa memimpin mereka. Di masa itu, di Dir'iyah. Yaitu Imam Turki Ibn Abdillah rahimahullah. Maka datanglah jalan keluar. Mereka berbaris para sadiqin di belakang Imam Turki bin Abdullah. Wa'adat lahum izzatuhum wa daulatuhum. Kemudian mereka memeranginya dengan iman, menang. Allah berikan apa yang Allah janjikan. In tansurullah yansurkum. Wathabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Dan Allah akan memantapkan hati-hati kalian. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, mesti atasku untuk menolong orang-orang yang beriman, dan Allah buktikan janjinya. Allah menangkan mereka dan kembali kemuliaan Islam, kemuliaan muslimin berkibar bendera la ilaha illallah. Waradallahu a'da anhum, maka Allah kembalikan musuh-musuh tadi keluar, terusir mereka, terkalahkan mereka. Fakana lahum dzalika bis-sabr wats-tsabat, itu semua karena kesabaran dan kekokohan istiqamah. Fahadal gharab min kitabati hadhihi risalah, itulah tujuan syekh menulis risalah ini yang sedang kita baca ini, untuk mengingatkan mereka ketika itu bahwa perbuatan-perbuatan para pengkhianat tadi itu perbuatan kufur, mendukung orang-orang kafir untuk membantai muslimin, mempersilakan kufar untuk masuk ke negeri muslimin, itu perbuatan-perbuatan kufur yang menyebabkan seseorang jadi kafir. Jangan main-main, agar jangan terulang di masa-masa mendatang. Alhamdulillah, tulisan beliau bermanfaat sampai hari ini. Dan beliau mendapatkan pahala jariahnya insyaAllah. Setiap kita baca, beliau mendapatkan pahalanya. Maka dikatakan oleh beliau, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ هَازِلًا أَنَّهُ يَكْفُرُ, bahwa orang yang berbicara dengan kekafiran, walaupun main-main, dia kufur. Ini sepakat para ulama. Dan sudah kita bacakan tadi riwayatnya. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ternyata sebab nuzulnya adalah ketika beberapa orang-orang mukminin dengan munafikin bermajlis. Kemudian munafikin berbicara dan diikuti bersama dengan orang yang masih punya iman, tetapi lemah imannya, terbawa dengan munafikin, mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sudah kita kisahkan kalimatnya, bahwasanya pembaca-pembaca Quran kita ini arghabu butunan wa akdzabu alsinatan wa ajbanu 'inda al-liqa, bahwa pembaca-pembaca Quran ini kita enggak dapati orang yang lebih rakus dalam makan, yang lebih dusta dalam berbicara, dan lebih pengecut dalam perang, melainkan mereka. Ini ucapan kufur. Pembaca-pembaca Quran Rasulullah dan para sahabat, muhajirin. Kenapa dikatakan abillahi wa ayati? Kenapa dengan Allah kalian memperolok-olokkan? Ayat-ayat yang memperolok-olokkan? Karena Allah puji mereka. Allah puji Rasulullah, Allah puji muhajirin, Allah puji ansar. Tapi mereka melecehkan. Main-main saja. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main. Qul, katakan pada dia, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat kalian mempermainkan, jadikan bahan berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bagaimana kira-kira yang berbicara, menjelekkan, mencerca pembaca-pembaca Quran dalam keadaan serius, sungguh-sungguh, seperti orang-orang Syiah Rafidhah? Oh, para sahabat kufar, para sahabat murtad, muhajirin dan ansar adalah begini dan begitu. Bagaimana kira-kira? Apakah agak kafir mereka? Ya. Kalau kamu tanyakan pada mereka, apakah kamu main-main? Kami tidak main-main. Kami serius. Ya tentunya asyadda wa asyadda wa asyad. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena Allah puji mereka dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali. Sekian kali. Kadang-kadang disebut muhajirin dan ansar dengan tegas dan jelas. Kadang-kadang dijuluki sabiqin al awwalin. Kadang dijuluki lil fuqara il muhajirin. Kadang disebut dengan sifatnya walladzina tabawwa'u, kadang-kadang disebutkan dengan sifatnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Siapa itu? Muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, yang memberikan tempat dan menolong manhum? Ansar. Kadang-kadang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat walladzina ma'ahu Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya begini-begini, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian julukan, sekian lafadz-lafadz yang bagus-bagus. Tiba-tiba dicerca habis oleh Syiah Rafidhah. la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan-jangan cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Hadza yadullu ala annahum kanu mu'minin min qabl. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka tadinya beriman. Buktinya Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Berarti yang tadinya mukmin saja bisa jadi kafir. Karena memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memperolok-olokkan ayat dan hadis, memperolok-olokkan dan mencaci maki para sahabat menjadikan bahan tertawaan. Kafartum. Kecuali yang bertaubat. Masih Allah buka pintu taubat. Allah katakan inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalaupun kami memaafkan sebagian yang satu, kami akan menyiksa, mengazab sebagian yang lain, kata Allah, yang tidak taubat. Bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka adalah orang-orang mujrimin. Maka dikatakan oleh beliau di akhirnya, amma man qala kalamal kufr ghayra mukrah. Adapun orang yang berbicara tentang kekafiran bukan berolok-olok tapi serius. Dan bukan terpaksa pula. Kalau terpaksa, sudah sebutkan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Dimaklumi. Ini terpaksa tidak. Bahkan memperolok-olok pun tidak. Berolok-olok saja dikafirkan oleh para ulama dengan ayat ini. Apalagi yang sungguh-sungguh. Dengan munsyarihan sodruhu. Dengan hati yang lapang. Tanpa dipaksa. Dengan pilihannya sendiri. Menurut saya, mereka itu tidak kafir. Menurut saya, Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir. Sama saja dengan Islam. Sama-sama agama yang bagus, agama yang baik. Sama-sama mengikut Nabi. Dipaksa? Bukan. Olok-olok juga bukan. Ini khonil dan azakumullah, apalagi kalau tidak kafir. Kata Syekh, orang yang mengatakan seperti itu, ucapan-ucapan kufur seperti itu, hadza murtaddun anil Islam, an dinil Islam. Dia keluar dari agama Islam. Karena Allah katakan, setelah orang yang terpaksa dimaklumi, Allah katakan, walakin man syaraha bil kufri sadra, kecuali orang yang hatinya lapang mengucapkan kafir. Tidak ada keberatan, enggak ada kegelisahan, enggak ada ketakutan, enggak ada. Enggak ada keterpaksaan. Fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim. Mengapa? Dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Alladhi hamalahum, maka yang membawa mereka mengucapkan seperti itu adalah istahabbu hayatad dunya, karena lebih senang kehidupan dunia daripada akhirat. Qala rahimahullah, kembali kepada matan. Wa ana adzkur ba'd al-adillati 'ala dhalik, dan saya sebutkan dalil-dalilnya. Kata Syekh Sulaiman al-Syekh, bi'aulahi wa ta'yidih, dengan pertolongan Allah dan dukungan Allah. Bahwa dalil-dalilnya yang pertama, ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha kepada engkau wahai Rasul, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, hingga engkau mengikuti milah mereka. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada Rasul, kepada agama yang dibawa oleh Rasul, sampai mengikuti mereka. Fa akhbara ta'ala anna al-yahud wan-nasara wa kadzalika al-musyrikun. Bahwa Yahudi dan Nasrani, demikian pula musyrikun, tidak ridho kepada Nabi sampai mau mengikuti agama mereka. Sampai yashhad annahum 'alal haqq, sampai mau mengatakan bahwa ajaran Yahudi hak, sampai mau mengatakan bahwa ajaran Nasrani hak, sampai mau mengatakan bahwa ajaran musyrikin hak. Mereka enggak akan ridho sampai kamu mau mengikuti ajaran mereka, yakni membenarkan ajaran mereka. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, berarti dalil lainnya, Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Katakan, sesungguhnya huda yang sebenar-benarnya huda, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk adalah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudallah, petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Hidayah yang sebenar-benar hidayah adalah hidayah Allah yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW. Maka, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau engkau mau menuruti hawa nafsu mereka, malaka minallahi min waliin wala nasir, maka engkau enggak akan mendapatkan dari Allah pertolongan dan enggak akan mendapatkan pembelaan. Engkau enggak akan mendapatkan pembelaan pertolongan dari Allah SWT. Apa ahwa'ahum? Kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, apa yang mereka hawa, atau apa yang mereka yahwaun, apa yang mereka maukan dengan hawa nafsu mereka, tattabi'a millatahum, membenarkan milah mereka, tuwafiquhum, mencocoki mereka, mengatakan ya agamamu bagus, ya agamamu hak, itu diharapkan oleh mereka, itu hawa nafsu mereka. Kalau engkau turuti, awas, kata Allah, Allah ancam. Walintaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, malaka minallahi min waliin wala nasir, engkau enggak akan mendapat penolong, enggak akan mendapatkan pembela. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam ayat lain dikatakan innaka idzan laminadh-dhalimin, kalau engkau turuti hawa nafsu mereka, niscaya engkau menjadi orang zalim. Ini dalil-dalil yang sangat jelas tentang wajibnya seorang muslim bara', berlepas diri dari ajaran-ajaran kafir dan tegas menyatakan ajaran kafir, ajaran yang sesat, ajaran yang salah, ajaran yang batil, harus wajib hukumnya. Dan tidak semua agama baik, yang baik cuma Islam. Wah, ini ekstrim, Ustaz mengajarkan radikalisme. Ini bukan radikalisme, ini akidah. Ini pemahaman agama Islam. Diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Mereka menurut kami batil. Tapi Alhamdulillah, kami bisa membedakan mana kufar yang diperangi, mana kufar yang tidak diperangi. Kami diajarkan. Makanya kita beri mukaddimah, jangan dilupakan mukaddimahnya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Kita benci pada mereka dengan akidah mereka, madhab mereka, pemahaman mereka, pemikiran mereka. Kita membenci mereka. Tetapi, kita ingin agar mereka selamat, maka kita dakwahi. Kalau mereka memberikan kebaikan, kita pun memberikan kebaikan. Supaya mereka mengerti bahwa agama ini mengajarkan hikmah. Ajaran ini mengajarkan keadilan. Kalau berjanji dengan mereka, tepati. Kalau hutang dengan mereka, bayar. Wah, semua orang kafir aja bayar. Loh, mereka akan paham berarti agama Islam gak mengajarkan untuk membayar hutang. Hati-hati. Ini beda. Itu bukan barok. Oh, ini barok. Barok kita kepada orang kafir. Bukan. Ngakui sajalah kalau kamu memang bakhil, zalim. Kamu ingin mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Itu kan yang dimaksud. Sehingga merampok, merampas, menipu orang kafir. Na'udzubillah, itu bukan bara. Tetapi kalau pemahaman bahwa ajaran mereka ajaran kafir, itu harus ditanamkan. Bahwa agama di sisi Allah, agama Islam. Mereka tidak mengikuti Nabi Isa, mereka tidak mengikuti Nabi Musa, mereka tidak mengikuti Nabi manapun. Abadan, mengaku pengikut Nabi, tapi menyelisihi dan menentang Nabinya. Mengaku pengikut Nabi, tapi mereka tidak mau menerima janji yang sudah diangkat oleh Allah kepada para anbiya dan para anbiya kepada Bani Israel. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hendaklah kalian beriman kepada Nabi terakhir. Hendaklah kalian membela. Mereka tidak mau. Berarti mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi-Nabi mereka sendiri. Jangan lupa itu. Ini akidah Islam, akidah kaum muslimin. Qala Dikatakan fa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam law yuwafiquhum ala dinihim zahiran min ghairi aqidatil qalb lakin khaufan min syarrihim wa bundahana kana min adh-dhalimin. Perhatikan ayat ini, siapa yang diajak bicara? Hah? Dhamirnya mukhatab, mufrad atau jamak? Mufrad. Dari awal walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a, hingga engkau wahai rasul ikut mereka. Ayat yang berikutnya, katakan hudallahi huwal huda, hudallah itulah yang benar-benar petunjuk, agama Allah itulah yang benar-benar agama, yang lain semua buatan manusia. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau turuti engkau, wala in ittaba'ta anta wahai rasul, berarti mukhatabnya rasul SAW. Kalau engkau turuti hawa nafsu mereka, innaka anta, innaka idan minal zalimin, berarti engkau menjadi orang zalim. Demikian pula yang sebelumnya, malaka minallahi min waliin wala nasir, engkau tidak memiliki pembela. Berarti yang diajak bicara Rasulullah. Berarti, apa kata musannif, apa kata Syekh Sulaiman Al-Syekh? Maknanya, kalau Nabi SAW mengikuti mereka, Allah katakan bahwasanya dikatakan minadh dhalimin, kalau tapi Nabi tidak mengikuti mereka. Artinya orang seperti Nabi pun yang ibadahnya sempurna, semuanya sempurna, kalau menuruti kemauan kufar, mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, innaka idzan minadh dhalimin, apalagi yang di bawah Nabi, apalagi yang bukan Nabi, apalagi hanya sekedar kiai, ustaz, hanya sekedar fulan wa fulan. Oleh ini taba'ata ahwa'ahum, kalau ku turuti kemauan mereka, innaka idzan minadh dhalimin, engkau menjadi orang yang zalim. Malaka minallahi min waliin wala nasir, engkau tidak akan memiliki pembela, enggak akan memiliki penolong. Fa kaifa biman adhara li'ibadil qubur wal qubab annahum ala haqqin wa hudan mustaqim. Maka bagaimana kira-kira kalau ada orang yang menganggap penyembah batu, penyembah kuburan, penyembah pohon dikatakan hak, dikatakan ala haqqil mustaqim, ala hudan mustaqim, fa innahum la yardawna illa bidzalik, mereka tidak ridha kecuali engkau menyatakan benar. Sehingga mereka terus akan marah, terus akan menuduh dengan berbagai macam tuduhan, seabrek seribu tuduhan yang jelek-jelek, sampai engkau mengatakan semua benar, semua baik, gak ada yang salah. Lalu untuk apa dakwah? Untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita mengajari? Untuk apa kita membimbing kalau semuanya baik? Qul inna a'udzubikumullah. Itu yang mereka maukan. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, kalau engkau turuti kemauan mereka, innaka idzan minadh dhalimin, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Aktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada sesi berikutnya billahi taala. Bagaimana menerapkan wala dan bara kepada ahlul bidah, terutama dalam keluarga kita yang salah melontarkan subhat. Qul inna a'udzubikumullah. Bara dari mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita membenci mereka, tidak menyukai mereka, menyatakan mereka ahlul bid'ah, itu sebatas itu. Walaupun masih tersisa hubungan keislaman, artinya masih tersisa kalau kebetulan kita sholat imamnya mereka, tetap sah. Itu menunjukkan masih ada hubungan keislaman. Dan kalau kufar menyerang mereka, kita membantu muslimin. Sebagaimana fatwa masyayikh ketika kufar memerangi muslimin dari kalangan ahlul bid'ah di Afghanistan, disuruh oleh para masyayikh bantu mereka, tolong mereka. Demikian pula ketika di Yaman. Khana bin na'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Baraknya sebatas itu, untuk menyelamatkan hati kita dari syubhat mereka. Untuk menyelamatkan hati kita dari syubhat-syubhat mereka, kita menjauh. tidak duduk bersamanya, tidak mendengarkan ucapan-ucapannya, khawatir. Kalaupun terpaksa harus ada hubungan-hubungan kekerabatan, cukup dengan apa yang berkait dengan masalah duniawi saja. Anu sesungguhnya diam. Saya tahu siapa kamu. Jangan bicara masalah-masalah seperti itu. Selesai. Kalau kamu enggak bisa seperti itu, menjauh saja dari mereka. Apa hukumnya seseorang berinfak pembangunan masjid dengan dua niat? Dengan suaminya yang sudah meninggal. Allahu Ta'ala alam. Yang jelas kalau itu harta dari suaminya, mudah-mudahan akan mendapatkan pahala. Untuk suaminya juga. Allahu Ta'ala alam. Insya'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.